Mitra bisnis, pemerintahan saat ini merupakan rezim yang sangat produktif melahirkan undang-undang maupun peraturan. Secara implisit, keluarnya berbagai aturan dan perundang-undangan merupakan kemajuan baru dalam tataran bernegara yang ingin mencapai perbaikan. Namun sayangnya, regulasi yang telah ditetapkan tidak kunjung membuahkan hasil bagi dunia usaha. Seperti apa respon para pelaku usaha atas masalah ini? Segera kita akan berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana di tataran makro dan mikroekonomi dalam kondisi saat ini, Pak? Kita daripada businessman itu tentu lebih baik sementara sifatnya. Karena sementara itu saya bilang karena investasi sampai sekarang juga tidak masuk. Jadi tidak bisa you stabilkan masalah makro itu, bisa you pertahankan kalau masalah mikro itu tidak baik. Sebab nanti toh kalau mikronya nggak baik, siapa yang bayar pajak? Bagaimana you mencapai RAPBN you toh? Kecuali you tambah utang terus. Jadi ini masalah-masalah yang you harus stabilkan di samping makronya yang you stabilkan dan itu penting. Tapi juga masalah insentif mikro ataupun janji-janji untuk menyelesaikan masalah infrastruktur dan lain-lain itu sampai sekarang ini kan tidak selesai-selesai, ya kan? Itu apa you berkoalisi dengan partai-partai itu yang semua ada di kabinetnya tapi di DPR-nya semua menjadi oposisi. Untuk apa, ya kan? Lebih baik tegas-tegas saja kasih tahu partainya yang mana yang menjadi betul-betul koalisi, yang mana yang menjadi oposisi. Apakah kondisi ini juga mempengaruhi secara real bagi investasi khususnya, Pak? Jadi saya melihat pengusaha-pengusaha sekarang ini tentu masih menunggu. Biarpun tentu ada pengusaha-pengusaha juga untuk mencari kesempatan ini juga menandatangani daripada perjanjian-perjanjian. Seperti you lihat sekarang kan banyak kemarin yang tekan mengenai biodiesel itu yang bermiliar-miliar dolar gitu yang ditandatangani kemarin. Dan katanya bank juga akan memberikan kredit dan lain-lain. Tapi kan masalah yang saya lihat sekarang ini adalah masalah itu kan tidak segampang yang kita lihat. Itu kan cuma menurut saya ada yang minta izin lebih dulu dan lain-lain. Tapi kan masalah seperti penanaman biodiesel dan lain-lain itu kan tidak lepas daripada masalah tanah, ya. Masalah SDM dan lain-lain, ya. Dan itu kan masih jauh lah itu, ya, ceritanya. Tapi tentu indication-indication yang ditandatanganin rame-rame kemarin itu sih baik-baik aja menurut saya. Baik, Pak Sofyan, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.